takdir ini terlanjur menuntun diriku tak dapat pergi darimu. Walaupun seribu bintang tinggalkanku dan mentari tak bersinar, aku takkan mampu untuk lepaskanmu. Mencoba sejenak lupakan segalanya yang telah terjadi. Aku di sini tetap.